إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة para pendengar roja yang berbahagia kita melanjutkan kajian kita fikih al-wajiz di mana kita masih berbicara tentang yaitu qiyamul lail salat malam. Telah kita membahas kemarin yaitu tentang keutamaan salat malam, demikian pula adab-adab daripada salat malam. Sekarang kita masuk yaitu pembahasan ada dua rakaatiha, jumlah rakaatnya berapa. Tentu yang sunnah itu hendaknya tidak melebihi 11 rakaat. Yang sunnah hendaknya tidak melebihi 11 rakaat. Sebagaimana hadis di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Masruq, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Maka Aisyah menjawab 97 siwa raka'atil fajr. Ya 7, terkadang 9, terkadang 11 selain 2 rakaat fajar, kata Aisyah. Juga Aisyah pernah ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 ala 11 raka'ah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa thulihin thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa thulihin thumma yusalli thalasan. Jawab Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya dari 11 rakaat. Beliau salat 4, jangan kau tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 lagi, maka jangan kau tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata, kanat rasolatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'ah, yakni bil lail. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'at di waktu malam. Demikian pula dari hadis Ibnu Abbas tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani ia berkata, la armuqanna salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla raka'atayn khafifatayn. Thumma shalla raka'atayn tawilatayn tawilatayn tawilatayn. Thumma shalla raka'atayn wa huma duna allatayn qablahuma. Thumma shalla raka'atayn wa huma duna allatayn qablahuma. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. Kata Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, sungguh aku akan memperhatikan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat 2 rakaat yang ringan, lalu beliau sholat 2 rakaat yang panjang, panjang dan panjang. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang lebih pendek dari sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang lebih pendek lagi dari sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat ya, yang lebih pendek lagi dari sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lebih pendek lagi dari sebelumnya. Kemudian beliau pun sholat witir, ya, 1 rakaat, dan itu adalah 13 rakaat kata Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ikhwat al-Islam, dalam hadis Aisyah dikatakan tidak lebih dari 11. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan 13, demikian pula Zaid bin Khalid Al-Juhani 13. Bagaimana itu? Para ulama sebagian berkata yang 13 itu 2 rakaatnya salat fajar. Sebagian lagi berkata yang 13 itu ya salat iftitah, yaitu salat membuka salat malam yang ringan. Dan ini tampaknya lebih dekat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani tadi. Ini jadi contoh dari beberapa sahabat, dari hadis Aisyah, dari hadis Ibnu Abbas, dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, semua mensifati sifat salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 11 rakaat. Akan tetapi menjadi permasalahan, apakah boleh lebih dari 11 atau tidak? Adapun mazhab jumhur, ya, mereka berpendapat bahwa boleh lebih dari 11 rakaat. Ya. Berkata Al-Qadhi Iyadh, "Wala khilafa annahu laysa fi dhalika haddun." Tidak ada ikhtilaf para ulama bahwa tidak ada batasan. Ya. Dalam masalah solat malam. Demikian pula Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid berkata, "Fala khilafa bainal muslimin anna solatal layli laysa fiha haddun mahdudun wa annaha nafilatun wa fi'lu khairin wa amalu birrin faman sya'a istaqalla wa man sya'a istakthara." Ya, tidak ada ikhtilaf antara kaum muslimin, kata Ibn Abdul Bar, bahwa solat malam itu tidak ada batasan jumlah. Ya, karena ia adalah merupakan perbuatan kebaikan dan amalan bir. Di mana mereka berdalil dengan hadis-hadis, di antaranya yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul layli matna matna." Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Juga hadis a'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud. Bantulah atas dirimu untuk banyak-banyak bersujud. Artinya banyak salat. Nah, hadis ini menunjukkan yang kata mereka, kata jamahirul ulama, bahwasannya hadis ini menunjukkan salat malam terus itu tidak ditentukan oleh waktu apa oleh jumlah tertentu. Dan mereka mengatakan adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula hadis Ibnu Abbas dan hadis Zaid bin Khalid, itu hanyalah sebatas perbuatan saja. Sedangkan kata mereka perbuatan tidaklah bisa mengkhususkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu tertera dalam kitab-kitab usul fikih. Perbuatan Rasulullah tidak bisa untuk mengkhususkan sabda atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu tertera dalam kitab usul fikih. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 272-273 berkata, "Qiyamu Ramadhan lam yu'akid an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi adadan mu'ayyanan, bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 13 raka'ah, lakin kana yutilu raka'at. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ." kata Syekhul Islam, ya qiyam Ramadan tidak pernah diberikan ya ketentuan jumlah tertentu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya ya tidak menambah di Ramadan, tidak pula di selain bulan Ramadan lebih dari 13 rakaat. Ya, di mana beliau memanjangkan rakaat-rakaat itu. Kata Ibn Taimiyah, barang siapa yang menyangka atau mengira bahwa qiyam Ramadan itu ada batasan jumlah tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurang, maka sungguh ia telah salah, kata beliau. Ikhwatal Islam, akan tetapi tentunya akhi sekali lagi ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih afdal. Di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau tidak pernah lebih ya dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tidak pernah melakukan itu lebih dari 11 rakaat selama hidupnya. Ini menunjukkan bahwa itulah yang lebih afdal. Ya. Bahwa itulah yang lebih afdal. Naam. Kemudian telah kita bahas kemarin tentang mengqadha qiyamul lail. Bahwa mengqadha qiyamul lail atau salat tahajud bagi mereka yang mempunyai kebiasaan itu sunnah. Jadi orang yang punya kebiasaan sholat malam, kemudian suatu malam dia tidak bisa sholat malam karena ketiduran atau karena sakit misalnya, maka boleh di waktu siang, ya di waktu siang itu mengqadanya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu sholatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 raka'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terluput dari salat malam karena sakit atau yang lainnya, maka beliau salat 12 rakaat di waktu siang. Juga ditunjukkan oleh dalil lain dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahuma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Barang siapa yang tertidur dari hizibnya di waktu malam atau dari sesuatu darinya lalu ia baca di antara salat fajar dan salat zuhur, maka dituliskan baginya seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Ini ikhwatul Islam, jadi ya orang yang punya kebiasaan sholat malam kemudian dia terluput, maka disunahkan untuk mengqadha di waktu antara subuh dengan zuhur. Naam. Sekarang kita masuk kepada qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Ikhwatul Islam, sholat tarawih itu mempunyai keutamaan agung. Dan salat tarawih itu ya sunnah yang sangat ditekankan baik laki-laki maupun untuk wanita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukan bersama sebagian sahabat. Tapi beliau tidak terus-menerus melakukan karena takut diwajibkan. Ya, sebagaimana Aisyah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjid, maka orang-orang pun ikut salat bersama beliau. Keesokan harinya ternyata banyak orang datang. Di hari yang ketiga, semakin banyak yang datang. Ternyata Rasul tidak mau keluar. Ya, tatkala di waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum." Ya, aku tuh sudah melihat apa yang kalian lakukan itu. "Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrad 'alaikum." Ya, tidak ada yang mencegahku untuk keluar kepada kalian kecuali karena aku takut untuk diwajibkan kepada atas kalian itu. Ya. Sebagian orang ada yang mengatakan katanya salat tarawih ya tidak sunnah. Apa alasannya? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja selama hidupnya cuma sekali, setelah itu tidak melakukan lagi katanya. Ini akibat daripada kebodohan dan kejahilan mereka. Sebab ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keutamaan mengenai salat qiyam Ramadan itu. Yaitu hadis, barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Dan perbuatan Nabi tadi tidak bisa mengkhususkan perbuatan Rasul, apa persabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, di antara keutamaan salat tarawih yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ar-rajul idza qama ma'al imami hatta yansarif ya kutiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang itu apabila qiyam bersama imam, ya, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis untuknya qiyam semalam suntuk. Hadis itu dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abu Dzar. Ikhwatul Islam. Kemudian salat tarawih itu disunahkan berjamaah. Iya, salat tarawih itu disunahkan untuk berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan itu. Di selama 3 hari berturut-turut. Yang kemudian setelah itu beliau tinggalkan karena takut diwajibkan atas umatnya. Di zaman Abu Bakar pula ia belum tidak dilakukan juga. Adapun di zaman Umar, maka beliau pun mengumpulkan manusia untuk salat tarawih di atas satu imam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah bin Zubair dari Aisyah, ia berkata, "Ya, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Thumma kadhalika kana fi khilafati Abi Bakr wa Sadr min khilafati Umar hatta jama'ahum Umar ibn al-Khattab ala Ubay bin Ka'ab faqama bihim fi Ramadan wa kana dhalika awwal ijtima' wa kana dhalika awwal ijtima'in nas ala qari'in wahidin fi Ramadan." Maka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sementara perkara masih di atas seperti itu. Kemudian juga pada kekhilafan Abu Bakar dan di awal khilafah Umar. Lalu Umar pun mengumpulkan mereka ya dengan imam Ubay bin Ka'ab. Ya, maka ia pun ia mengimami salat malam qiyam Ramadan bersama mereka, dan itu adalah pertama kali manusia berkumpul dengan satu imam di bulan Ramadan. Ia dikeluarkan oleh Bukhari, Nasa'i dan yang lainnya. Demikian pula dari Abdurrahman bin Abdul Qadir, ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab di waktu Ramadan menuju masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Ya, ternyata orang-orang berpencar-pencar. Yusalli ar-rajul li nafsi, ada orang salat sendirian. Wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahd. Ada lagi satu orang lain di sebelah sana. Ya, seorang sholat berjamaah dengan beberapa orang. Maka Umar berkata, "Ini ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsal." Aku melihat tampaknya kalau aku kumpulkan mereka itu dengan satu imam saja, itu lebih bagus. Kemudian Umar pun bertekad bulat untuk mengumpulkan mereka dengan imam Ubay bin Ka'ab. Ya, Kemudian aku pun keluar bersamanya di malam terakhir, di malam yang lainnya, sementara orang-orang sholat dengan sholatnya Ubay bin Ka'ab. Lihat ya, perbuatan Umar, tidak ada satupun sahabat yang mengingkari perbuatan Umar ini. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Ini menunjukkan ini ijma' para sahabat, dan ijma' itu hujjah. Maka Umar berkata apa? "Ni'matil bid'atu hadhihi." Sebaik-baiknya bid'ah ini, yang kemudian dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Padahal bid'ah yang dikatakan oleh Umar di sini bid'ah secara bahasa. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan dikatakan itu bid'ah secara istilah syariat? Tidak mungkin. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya qiyam semalam suntuk. Kaif akan dikatakan itu bid'ah secara istilah syariah? Makanya perkataan Umar di sini maksudnya itu sebaik-baiknya bid'ah, artinya bid'ah secara bahasa saja. Ya. Yeah. Ikhwatul Islam. Kemudian disunnahkan dalam salat tarawih untuk istirahat empat rakaat. Para fuqaha ittafaqa al-fuqaha 'ala mashru'iyyati al-istiraha ba'da kulli arba'i rakaat. Para fuqaha bersepakat disyariatkannya istirahat setelah 4 rakaat. Karena itulah yang diwarisi dari salafus saleh terdahulu, di mana mereka dahulu memanjangkan qiyam salat tarawih dan mereka duduk setelah setiap kali 4 rakaat untuk istirahat. Ya, dan ini ditunjukkan oleh sebuah dalil hadis Aisyah yang telah saya sebutkan tadi mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin." Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Kemudian beliau salat 4, jangan kau tanya tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4, jangan kau tanya tentang baik dan panjangnya. Makanya para fuqaha bersepakat disunahkan untuk istirahat di setiap 4 rakaat. Iya. Jadi ini adalah pembahasan qiyamul lail. Sekarang kita masuk ya kepada pembahasan salatul duha. Apa itu duha? Duha itu ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha, ya. Duha itu disebut duha. Itu disebut duha itu antara matahari yang sudah agak tinggi ya sampai kepada tergelincir matahari, itu waktu duha. Dan salat duha itu akhir disyariatkan dan punya keutamaan. Ya, an Abi Hurairah qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3, bisyami thalathati ayyamin fi kulli syahrin, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, wa raka'atai duha dan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, dan aku salat witir sebelum tidur. Dikeluarkan oleh Muslim dan Abu Daud. Dan salat duha itu akhi mempunyai keutamaan banyak, ya. Di antara keutamaan salat duha dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah. ويجزئ ذا من ذلك كل من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال رسول الله dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ya Abu Daud, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, demikian pula Tirmidzi dan Nasa'i. Ya, keluar Imam Muslim dan Abu Daud, demikian pula Imam Ahmad. Kata Rasulullah, setiap paginya atas setiap sendi-sendi tulang kita itu ada wajib dikeluarkan sedekah. Dalam satu, ya, dalam riwayatnya yang lain nanti ada 360 sendi. Setiap tasbih itu sedekah, kata Rasulullah. Setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah. Ya, setiap apa menyuruh kepada yang ma'ruf itu sedekah, melarang dari yang mungkar itu sedekah, dan itu bisa dicukupi dengan dua rakaat duha. Juga dalam riwayat lain dari hadis Buraidah yang dikeluarkan Abu Daud dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani sittuna wa thalathumi'atu mifsal. Ya, pada manusia itu ada 360 sendi. Alaihi an yatasaddaq an kulli mifsalin minha sadaqah. Wajib atasnya bersedekah untuk setiap sendi sekali sedekah. Ya, jadi manusia itu setiap harinya punya kewajiban untuk bersedekah 360 sendi. Ya. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Faman alladhi yutiqu ya Rasulullah?" Siapa yang mampu seperti itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Anna khama fil masjid yadfanuha aw syai' yunahihi 'an at-tariq." Ya, bisa dengan apa mengubur ingus yang ada di masjid, atau dia menyingkirkan gangguan dari jalan, atau tadi seperti tasbih, ya, takbir, tahmid, tahlil, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Fa'ilam yakdir, kata beliau, kalau ia tidak mampu juga, farok atau duha tujzi'u anhu, maka dua rakaat duha sudah cukup baginya, kata Rasulullah. Ya, makanya Imam Syaukani berkata, al-hawal hadisan yadullani ala izami fadli salati dhuha wa kibari mawqi'iha wa ta'akudi masyru'iyatiha wa anna ruk'ataiha tujziyani an 360 sadaqah wa makana kadhalika fahuwa haqiqun bil muwadhamati wal murbil wal mudawamah. Dua hadis ini menunjukkan akan agungnya keutamaan salat dhuha dan besarnya kedudukannya, dan sangat ditekankan disyariatkannya, dan bahwasanya dua rakaat duha itu sudah mencukupi 360 sedekah. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka berhak untuk terus-menerus dilakukan. Ya. Di antara keutamaannya bahwa salat duha itu disebut dengan salatul awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan Ahmad dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba'in wa hum yusalluna adh-dhuha, faqala salatul awwabin hina tarmidul fisal." Ya, salatnya al-awwabin itu ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Ya. Demikian pula dalam hadis yang dalam hadis Tirmidzi. Ya, dan hadis itu sahih dengan jalan-jalannya. Dari hadis Abu Darda, demikian pula Jubair bin Nufair, demikian pula dari Abu Dhar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, "Ibna Adam, irka' li raka'at min awwalin nahar akfika akhirahu." Hai anak Adam, salatlah untukku dengan beberapa rakaat di awal siang, niscaya aku akan cukupkan kamu di akhir siang. Masya Allah, ikhwatul Islam. Ya. Demikian pula dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Ya, di hadis nomor 663-664. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan. Faghanimu, mereka pun mendapatkan ghanimah. wa asra'u raj'ah, dan cepat ia kembalinya. Fatahaddatsa an-nasu biqurbi maghzahum wa kathrati ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim. Maka orang-orang pun berbincang-bincang tentang apa pendeknya waktu, singkatnya waktu perang mereka, disertai ghanimah yang banyak, ya, dan pulangnya pun cepat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ala adullukum ala aqrabi minhum maghzan wa aktsari ghanimatan wa awshaka raj'atan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih lagi singkat, ya, waktu perangnya, lebih banyak lagi ya ghanimahnya, dan lebih cepat lagi pulangnya. Mau enggak? Kata Rasulullah, yaitu man tawaddoa. Siapa yang berwudu, thumma ghada ilal masjid, lalu ia pun pergi menuju masjid, li subhatil duha, untuk salat duha, fahu aqrabu minhum maghzan wa aktharu ghanimatan wa awshaka raj'atan. Maka itu lebih cepat, lebih singkat dia perangnya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat pulangnya. Masya Allah. Ya. Ini semua akhi menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan sholat dua rakaat, sholat duha. Namun para ulama berbeda pendapat apakah sholat duha itu boleh dilakukan setiap hari ataukah boleh, ya, terkadang saja atau hanya karena sebab. Menjadi tiga pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa boleh disunahkan, ya, disunahkan sholat duha itu setiap hari. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis keutamaan sholat duha tadi, di antaranya ada 360 sendi yang harus dipenuhi setiap harinya, dan itu cukup dengan dua rakaat. Ya. Demikian pula hadis, ya, yang menyebutkan tadi tentang keutamaan-keutamaan sholat duha. Dan juga sebagaimana Abu Hurairah, ia berkata, kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga, ya, puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Makanya Aima al-Imam Syaukani dalam kitab Nail al-Autar berkata di jilid 3 halaman 276, wala yakhfaka anna al-ahadith al-waridah bi itsbatiha qad balaghat mablaghan la yaqsur al-ba'd minhu an iqtida'i al-istihbab. Ya, tidak tersembunyi lagi bahwa hadis-hadis yang menunjukkan penetapannya telah sampai kepada jumlah, ya, yang menunjukkan akan disunahkannya salat duha tersebut, ya, setiap hari. Ikhwatal Islam. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang sunnah itu katanya, ya, terkadang ditinggalkan, terkadang sholat duha. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat duha sampai-sampai kami berkata beliau tidak akan meninggalkannya, dan beliau meninggalkannya sampai-sampai kami berkata beliau akan terus, beliau tidak akan sholat lagi. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Demikian pula hadis Anas tentang mengenai kisah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Itban bin Malik, ya, sholat duha. Ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha? Kata Anas, aku tidak melihatnya salat selain hari itu saja. Demikian pula hadis Aisyah, ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha, tapi aku melakukannya, kata Aisyah. Karena kata beliau, beliau terkadang meninggalkan suatu amal, tapi beliau suka untuk mengamalkannya karena takut diamalkan oleh manusia sehingga diwajibkan kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat duha itu disyariatkan kalau ada sebab saja, seperti pulang dari apa? Seperti pulang dari safar. Ya. Kalau ada sebab saja. Seperti misalnya hadis Ummu Hani. Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya di waktu Fathu Makkah. Maka beliau di situ mandi dan sholat 8 rakaat sholat duha. Ya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW sholat duha di rumahnya Itban bin Malik, karena atas permintaan beliau. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Maka Aisyah berkata tidak, kecuali kalau ia pulang dari, ya, dari apa, dari safar. Diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwatul Islam, perhatikan di sini, ya, terdapat ikhtilaf para ulama. Yang rajih wallahu a'lam, bahwasannya salat duha itu boleh setiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memberikan keutamaan-keutamaan besar. Tadi sudah disebutkan bahwa, ya, setiap hari itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi, dan itu dicukupi dengan 2 rakaat duha, kata Rasulullah. Sehingga Imam Asy-Syaukani menunjukkan, ini menunjukkan boleh dilakukan setiap hari. Ya, adapun Rasulullah SAW tidak salat duha dan tidak terus-menerus salat duha, tidak menunjukkan itu, ya, tidak boleh terus-menerus, tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW salat tarawih cuma beberapa hari saja, setelah itu tidak salat lagi. Apakah itu menunjukkan dia tidak boleh salat tarawih setiap malam, ya, secara berjamaah? Tidak juga. Ya. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Demikian pula salat duha ini, sebagaimana Rasulullah SAW meninggalkan salat tarawih karena takut diwajibkan, ya, secara berjamaah, maka beliau pun meninggalkan salat duha tiada lain karena takut diwajibkan atas Rasulullah, atas umatnya, karena beliau takut sekali untuk apa, umatnya ini diberatkan oleh beliau. Makanya ikhwatul Islam, yang rajih wallahu alam bahwa salat duha itu, ya, sunnah secara mutlak, boleh dilakukan setiap hari. Kemudian ikhwatul Islam, jumlah rakaatnya berapa? Ya, tidak ada ikhtilaf para ulama bahwa jumlah paling sedikit adalah 2 rakaat, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Cuma terjadi ikhtilaf mengenai paling banyak jumlahnya. Sebagian ulama mengatakan paling banyak 8 rakaat, dan ini mazhab Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, berdasarkan hadis Ummu Hani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya di hari Yaumul Fath, dan beliau di situ salat 8 rakaat. Sebagian ulama mengatakan 12 rakaat paling banyak, dan ini mazhab Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad, juga riwayat dari Imam Syafi'i, namun itu pendapat yang marjuh dari Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis Anas, man salat duha sintai asyarta raka'ah banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya istana dalam surga. Namun hadis ini dhaif. Ini hadis ini dhaif. Sebagian ulama lagi berkata bahwa tidak ada ketentuan jumlah. Dan ini, ya, diriwayatkan dari sebagian salafus salih terdahulu. Dan ini berdasarkan kepada beberapa riwayat. Di antaranya hadis Mu'adzah, ia berkata, aku berkata kepada Aisyah, akanan Nabi SAW yusallid duha? Apakah Nabi SAW salat duha? Kata Aisyah, na'am, 4 raka'atin wa yazidu masya'Allah. Ia 4 raka'at, dan beliau menambah dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di situ tidak disebutkan ketentuan. Adapun hadis Ummi Hani, yang di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW salat 8 raka'at, ya, tidak menunjukkan sama sekali pembatasan, karena Rasulullah SAW kebetulan sedang salat 8 raka'at. Ya. Karena itu adalah sifatnya qadhiyatu ain. Ya, qadhiyatu ain itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah keumuman sebagaimana disebutkan dalam kaidah fi usul fikih. Dan ini adalah pendapat yang rajih wallahu alam bahwa salat duha itu tidak ada batasan rakaatnya. Jadi ini adalah yang berhubungan dengan salat duha. insyaallah kita akan lanjutkan pada salat-salat yang lainnya ya, pada pertemuan yang akan datang. Baik, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab fikih Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil hajiz. Kita akan buka sesi tanya jawab setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakirah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Tali selam para pendengar Radio Roja, kita buka sesi tanya jawab dan kami persilakan di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888763110. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu? Ibu dari Pondok dari Bekasi Timur. Silakan Ibu. Ya. Ibu mau nanya. Iya. Juga mau minta tolong karena penting ya, mungkin agak melenceng kali dari pertanyaan dari materi gitu. Begini Ustaz. Iya. Yang pertama, saya usia sudah 70 gitu ya, memang sih lagi sakit-sakitan. Dan yang kedua, saya mempunyai sebuah rumah. Iya. Nah, rumah ini akan saya jual harga 200. Lalu saya mempunyai anak 7 dan saya masih hidup lah gitu ya Ustaz. Jadi yang saya tanyakan bagaimana? Nah, itu milik ibu ya Bu ya? Ya. Mulai ya. Rumah itu milik ibu kan? Milik ibu sendiri ya. Lalu semua mualah surat apa kelengkapannya itu memang punya ibu. Jadi yang ibu tanyakan begini, ini rumah akan ibu jual mungkin 200 lah gitu ya. Jadi ibu mempunyai anak 7 dan ibu masih hidup. Bagaimana caranya untuk membagikan menurut agama Islam yang sebenarnya? Karena ibu memang keadaan bingung dan bagaimana caranya gitu. Iya, dan ibu ini kan masih hidup, ingin sekali mengeluarkan ya sedekah. Dan anak ibu sudah pada gede Bu ya? Sudah pada besar. Sudah punya usaha. Ya itulah Ustaz, masih belum pada mapan. Yeah. Sedangkan anak ibu itu banyak sekali anak gitu, ada yang 7, yang 4-4. Masih pada susah sekali untuk apa namanya ekonomi gitulah. Tapi cukup ibu ya. Ya itu ajalah. Iya, nah. Heeh, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bahwa rumah itu milik ibu. Kalau ibu jual maka uangnya juga milik ibu. Terserah ibu, ibu mau bagi keberapa kepada anak, terserah ibu. Karena itu adalah hak ibu. Kalau ibu tidak beri kepada anak juga tidak apa-apa. Karena itu adalah hak ibu juga. Iya. Adapun anak, kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tua. Nah. Masalah rizki, ya Allah sudah tentukan semuanya memang. Iya. Maka seorang anak atau anak-anak itu harusnya berpikir bagaimana saya menyenangkan orang tua. Bukan untuk bagaimana saya mendapatkan warisan dari orang tua atau kekayaan orang tua. Jangan berpikir seperti itu. Seharusnya sebagai para anak itu berpikirnya adalah, ya saya berusaha bagaimana menyenangkan orang tua saya yang masih hidup ini. Jadi sekali lagi bahwa itu adalah terserah, diserahkan kepada ibu. Ibu misalnya punya anak 7, ya. Mau jual rumah 200 juta. Maka setiap anak kata, misalnya ibu mau kasih 10 juta aja lah, sehingga semuanya 10 juta, sehingga itu adalah adil. Karena yang namanya hibah atau pemberian itu harus adil terhadap seluruh anak ya. Tidak boleh besar sebelah. Sebagaimana itu diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Taib. Untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Anak kardir di Cikarang. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. kalau kita sholat witir untuk cuma satu rakaat aja di bacaan yang kedua, apakah itu bisa dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat witir satu rakaat, boleh kita baca qul huwallahu ahad sekaligus qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu, tidak apa-apa. Iya, nah. Boleh. Nah. Baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus. Kami persilakan di line telepon kembali 8236543. Halo. Ya, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah sholat duha. Itu kan kalau yang saya ada baca gitu ya, itu kalau yang doa yang Allahumma innad duha aduha uka gitu, boleh nggak sih Ustaz itu? Ada nggak gitu maksudnya? Ada dalilnya nggak sih? Iya, ya, saya juga baru dengar Bu. Oh, jadi, selama dulu saya mempelajari tentang masalah sholat duha itu, saya tidak mendapatkan hadis apa doa-doa seperti itu. Jadi yang tidak perlu dibaca. Tidak ada bacaan khusus. Jadi boleh doa apa aja? Iya. Oh nah, gitu, ya udah. Makasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tidak mengharuskan ya setelah sholat duha harus berdoa. Ya mungkin Ibu bisa perbanyak doa itu ketika sujud. Sebagaimana keumuman hadis wa amma sujud fa aktsiru fihi du'a kata Rasulullah. Adapun sujud maka perbanyaklah berdoa pada waktu itu. Fa qaminun an syajaba lakum, karena itu lebih dekat untuk dikabulkan kata Rasulullah. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Indah di Bekasi. Ustadz, Ibu, saya sudah uzur dan jadi ketika sholat lail pada malam hari tidak kuat Ustadz. Kemudian sholatnya diqadha jam 7 pagi. Apakah hal ini diperbolehkan dan berapa rakaat Ustadz? Allahu'alam. Nah, dia tahu. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Ira di Tambun. Ustaz, apabila saya bangun sudah jam 3.30 ya, apakah boleh sholatnya sholat lail dalam hal ini 4 rakaat Ustaz? Iya. Memang ada hadis Rasulullah sabda, apa Aisyah berkata Rasulullah sholat 4. Jangan kau tanya tentang panjang dan pendeknya. Tapi kebanyakan sholat Rasulullah itu yang disifati oleh hadis-hadis Rasul juga, dari hadis Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid, juga yang lainnya, ya hadis Ibnu Umar juga, itu 2 rakaat 2 rakaat. Kata Rasulullah salatul duha ya matna matna. Maka dari itu sendiri yang 4 rakaat itu sendiri tidak jelas ya tata cara pelaksanaannya. Tentu kita bawa kepada yang lebih mudah dan ya jelas, sudah jelas pelaksanaannya itu 2 rakaat 2 rakaat. Makanya yang lebih bagusnya adalah yang senantiasa Rasulullah melakukan, yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Nah. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Pak Musri di Depok. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau nanya ini Pak Ustaz. Kalau kita qiyamul lail kayak sholat tahajud tuh, yang sering saya lakukan tuh 4 salam 3 witir itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. 4 salam 3 witir. Bukan, jadi 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Iya. Lalu witir 3 satu boleh Pak? Iya. Boleh. Iya. Terus ini Pak Ustaz, yang masalah sholat duha itu Pak Ustaz. Iya. Doanya Pak seperti doa yang sering orang lakukan itu gimana Pak Ustaz? Iya, tadi bisa. Tadi sudah jawab. Waalaikumsalam. Sholat duha, sholat apa doa khusus untuk sholat duha seperti itu saya belum menemukan hadis yang sahih masalah ini. Jadi lebih baik kalau antum ya, karena masalah ibadah itu ya akhi, atau apalagi yang sifatnya mengkhususkan suatu lafaz doa itu butuh dalil gitu. Ya, butuh dalil yang sahih. Maka jangan kita khususkan dengan doa tertentu sampai kita menemukan suatu dalil yang sahih. Nah. Baik, untuk selanjutnya dari telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau umpama begini Ustaz, di bulan Ramadan di salah satu masjid itu memprogramkan imam yang setelah mengimami di waktu ba'da Isya itu kemudian di malam harinya lagi imam itu mengimami lagi bagi jemaah yang ingin sholat di waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Nah itu bagaimana? Kemudian yang kedua, saya butuh juga jawaban ketika ada orang yang memberikan subhat bahwa sholat terawih itu bid'ah, sebab kata terawih itu nggak ada secara pendalilan dalam Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, sholat tarawih itu 11 rakaat. Mereka memanjangkan rakaat-rakaatnya. Adapun setelah sholat isya sholat, kemudian setelah sholat malam juga waktu di malam hari itu sholat kembali, ya, buat mereka yang ingin sholat malam dan di waktu malam, apakah itu boleh atau tidak? Memang di kalau selama saya hidup di Madinah itu, ya, beliau saya belajar di sana. Terutama 10 malam terakhir itu mereka melakukan seperti itu. Jadi di waktu setelah sholat isya mereka sholat tarawih, kemudian jam satunya bangun lagi untuk sholat. Yang jelas ya untuk mengatakan itu tidak boleh pun juga kita harus berhati-hati ya dalam masalah ini. Cuma yang lebih bagusnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau kata Aisyah tidak pernah lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini berlaku untuk imam dan makmum juga sih. Iya, betul. Nah. Kemudian yang kedua, ataupun perkataan orang yang mengatakan salat tarawih bid'ah, ini telah menyelisih ijma. Sekarang masalahnya ada enggak ulama satu saja yang mengatakan itu bid'ah? Kaif ulama-ulama besar yang begitu sangat kuat keilmuannya, sangat dalam keilmuannya, tidak ada satupun mengatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ah. Tahu-tahu orang ini yang, ya mungkin saya yakin orang ini arba'in nawawi aja nggak hafal. Iya. Ya, ilmu-ilmu alat pun dia tidak tahu dan tidak faham, bahkan usul fikih pun tidak tahu. Tahu-tahu berani mengatakan itu bid'ah. Ini jelas sebuah penyimpangan yang berat, ya. Dalam artian dia menyimpang daripada ijma. Dan menyimpang dari ijma ini adalah merupakan perkara yang terancam ya, dengan api neraka. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan, dari mana Pak? Dari Pak Abdul Rahman dari Jakarta. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Maaf nih Pak, saya mau tanyanya agak menyimpang dari tema hari ini nih. Gimana? Ini Pak, saya nih mau memasukkan sekolah anak saya ke tingkat aliyah gitu Pak ya. Tapi saya tuh bingungnya gini Pak. Sekarang kan anak saya pengennya langsung pesantren gitu, sekalian sekolah gitu kan, tingkat aliyah. Tapi sebingungnya sih sekolah-sekolah yang sekarang yang banyak-banyak itu nggak mengajarkan yang ilmu-ilmu salaf gitu, yang benar gitu yeah. Pak. Jadi saya minta tip dari Bapak bagaimana ya caranya saya biar mengetahui yang diajarkannya itu ilmu salaf yang benar gitu Pak. Ya, Ibu Bapak di mana Pak? Keluarga saya di Cianjur Pak. Daerah Cianjur, ada nggak gitu daerah-daerah dekat situ yang sepengetahuan Bapak, karena saya sendiri juga nggak tahu gitu daerah situ ada di apa, daerah Pandeglang ada Pak di itu. Nanti Bapak nanti salah apa telepon ke di nomor yang lain aja Pak ya, di 3661 Pak ya. Ya, nanti bisa Bapak tanya di line telepon 8233661 di nomor informasi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Ibu Khadijah di Bekasi. Ustaz, apakah mengqada salat malam yang terlewat itu antara fajar sampai zuhur diharuskan 12 rakaat saja ataukah bisa kurang dari 12 rakaat? Iya, yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengqadanya 12 rakaat karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat. Tapi tidak menunjukkan itu tidak boleh kurang. Ya kalau kurang pun tidak apa-apa. Nah, Taif, kemudian dari Pak Aryo di Bekasi, Ustaz barakallahu fik, apakah selain sholat tarawih ya, sholat laili yang lain seperti sholat tahajud boleh berjamaah Ustaz? Dari Pak Aryo tadi. Ya sudah saya pernah jelaskan bahwa sholat tahajud itu kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjamaah itu hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak pernah ada nukilan satupun dari para sahabat, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa mereka sholat tahajud secara berjamaah ya, seperti sebagaimana sholat tarawih. Maka ya kita harus berusaha mengikuti hadju as-salaf, ya, petunjuk para salafus salih dalam masalah ini. Naam. Taib. Kemudian dari Ibu Nabila di Cibubur, Ustaz, salat tarawih yang sahih rakaatnya tadi disampaikan 11 rakaat Ustaz ya. Namun pertanyaannya, bagi wanita bagaimanakah yang lebih baik, apakah salat di rumah ataukah di masjid dengan mengikuti rakaat yang 11 rakaat tersebut? Tidak tahu. Baik. Kemudian dari Pak Joko di Bekasi, Ustaz, ana merantau ke Jakarta dalam rangka kerja dengan waktu yang lama dengan status safar, Ustaz. Apakah pertanyaannya, apakah semua sholat yang menjadi kewajiban itu harus kita jama, Ustaz? Demikian. Dari mana? Kenapa? Dari merantau ke Jakarta dalam rangka kerja dengan waktu yang lama, Ustaz, dan statusnya maka sebagai safar. Maka antum statusnya enggak mungkin safar. Karena dalam jangka waktu yang lama dan bekerja secara adat istiadat kita, itu bukan safar. Antum mukim di situ. Sebab kalau misalnya ada orang saya mau kerja ke Saudi dan datang dalam waktu jangka yang sangat panjang, ya sangat panjang, bagaimana 10 tahun 20 tahun terus menerus kosor, ya subhanallah, tidak mungkin seperti itu. Maka antum ya kalau sudah pergi ke Jakarta dalam rangka kerja untuk jangka waktu yang lama, antum statusnya mukim itu. Berarti salatnya itmam disempurnakan saja. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya, Ustaz pernah bilang kalau untuk rakaat yang pertama kan suratnya harus panjang untuk daripada rakaat kedua. Nah ini saya baca, kalau misalnya saya baca atorik dulu baru alail, gimana Pak Ustaz, boleh nggak? Ya, memang sunnahnya Rasul begitu. Di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya. Maka kalau misalnya rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Ibu kalau baca yang pertama di awal at-tariq, yang kedua al-lail, tidak apa-apa. Baik, kita angkat kembali di pesan singkat. Ustaz, di tempat saya kalau sholat taraweh ya sangat cepat dengan jumlah rakaat 23 rakaat hingga sangat sukar sekali untuk tumaninah. Manakah yang lebih baik bagi saya, sholat sendiri dengan khusyuk ataukah berjamaah tapi tidak tumaninah? Dari Ibu Erna di Depok. Iya, sholat tidak tumaninah hukumnya batal, tidak sah. Maka lebih baik ibu sholat sendiri saja di rumah. Nah, baik. Kemudian dari Uwais di Cibinong, Ustaz, saya bersama teman-teman melaksanakan Qiyamul Lail dan muhasabah secara berjamaah karena perintah dari murabbi kami. Bagaimanakah hukum dari perbuatan ini, dan apabila tidak sesuai bagaimanakah cara membantahnya? Demikian. Tanyakan kepada murabbi Anda. Adakah salafus saleh terdahulu ya senantiasa melakukan Qiyamul Lail berjamaah selain di bulan Ramadan dan juga muhasabah secara bersama-sama? Ini dalil. Ya. Adapun perbuatan sebagian sahabat di mana seperti Ibnu Abbas pernah salat malam bersama Rasulullah, itu pun hanya terjadi sekali saja dalam hidup mereka. Setelah itu tidak lagi diulangi oleh mereka. Setelah Rasulullah wafat pun tidak pernah mereka lakukan. Ya, kalau alasannya ini kan untuk mendidik agar kita ini terbiasa salat tahajud. Apakah mendidik dengan cara yang tidak sunnah? Mendidik itu harusnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan melakukan sesuatu yang tidak sunnah, akhirnya dijadikan sebagai sebuah rutinitas, bahkan dianggap sebagai sebuah ritual yang menjadi simbol buat mereka itu. Maka dari itu, ya, kewajiban Anda adalah memeriksa dan meneliti ada enggak dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Agama kita bukan atas syariat murabbi. Agama kita adalah syariat Allah. Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anda harus lebih taat kepada Allah dan Rasulnya daripada murabbi Anda. Ya, naam. Taib. Ya, demikian juga jawaban untuk Abu Zaid di Priok yang bertanya yang sama. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Pak Jupri di Petojo. Ustaz, tadi kami menyimak bahwasannya sholat duha dilaksanakan di masjid, Ustaz. Bolehkah, pertanyaannya, bolehkah sholat duha dilaksanakan di rumah, Ustaz? Boleh. Ya Rasulullah hanya memberikan keutamaan saja. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan yang lebih paling lebih singkat dia perangnya, lebih banyak ghanimahnya, yaitu engkau seseorang, salah seorang dari kalian pergi ke masjid lalu sholat duha. Nah. Ya. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Abdillah di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz jelaskan membawakan hadis yang utamanya 360 sendi itu, Pak Ustaz. Iya. Tolong dijelaskan 356 sendi itu maksudnya apa, Pak Ustaz? Iya. Ya, artinya dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi, Pak. Di jumlah sendi manusia itu ada 360. Nah, Rasulullah menyuruh kita untuk ya memenuhi setiap sendi itu dengan sedekah. Baik, cukup, Pak. Yang kedua, Ustaz, tadi ada tiga sebab, apa tiga alasan dirutinkan atau kadang-kadang atau ada sebab gitu, Pak. Iya. Yang ada sebab itu kayaknya, Pak Ustadz, kalau kebutuhan manusia itu banyak sekali, Pak Ustadz. Kadang-kadang bisa dirutinkan juga, Pak Ustadz. Nah, itu gimana, Pak Ustadz? Makanya boleh saya katakan yang rajih, yang kuat, pendapat itu boleh secara rutin. Cukup, ya. Makasih banyak, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kemudian kami persilakan kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Ibu? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hatta dari Jatiwaringin Astri. Iya. Ustaz, saya mau nanya mengenai pembahasan apa tadi, duha, sholat duha. Saya itu melakukannya ya secara dawamil, adalah umpamanya kiamulail gitu ya, 4 rakaat, 4 rakaat, 3. Tapi Rasul mengerjakannya kan 2, 2, 2, 2. Yang ingin saya tanyakan ya, Ustaz, setiap kita, saya akan coba gitu sekarang 2, 2, 2, tetapi apakah setiap kita setelah 2 itu kita kan salam ya, Ustaz, ya? Iya, setiap 2 rakaat salam. Nah, kita mulai lagi 2 kan ya. Nah, waktu 2 itu kita baca iftitah lagi. Yang saya pahami dari hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW sholat doa istiftahnya itu di awal saja, setelah itu jadi tidak perlu. Setelah yang pertama kita baca, yang kedua kita tidak, seterusnya tidak. Iya, lalu tidak kita perlu baca istiftah lagi nanti waktu kita sholat witir. Iya. Jadi waktu penggantian itu tidak, tapi selama ini saya melakukannya 4, lalu setelah selesai baru saya istiftah lagi. Tapi ini boleh ya, Ustaz, ya, seandainya kita langsung terus. Nggak aja. Apa-apa, ya. Nggak apa. Begitu aja, Ustaz, syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kita angkat kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Kuswedi, Jakarta, Pak. Silakan. Ini saya mau bertanya tentang sholat witir. Sholat witir, saya dulu pernah melaksanakan itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Iya, setelah sholat isya, sholat Tiyah Isa, dua rakaat. Kemudian pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, Pak. Itu apa boleh atau tidak? Iya. Cukup, Pak, ya? Iya, terima kasih, Pak. Tafadhol, Ustaz. Iya, boleh salat witir setelah salat Isya. Iya, kata Aisyah, min kulli al-lail qad awtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa usatihi wa akhirihi, fantaha witruhu ila as-sahar. Kata Rasulullah, apa? Ya, setiap malamnya Rasulullah SAW, dari bagian-bagian malam itu Rasulullah SAW pernah salat witir. Terkadang di awal, di tengah, dan di akhirnya. Tapi kemudian berhenti di akhir. Artinya Rasulullah SAW ya di akhir hayatnya terus-menerus melakukan sholat witir di akhir. Karena itu lebih afdol. Ya, maka dari itu boleh seseorang sholat witir itu setelah sholat isya. Nah, kemudian dari pesan singkat, Ustaz, ada yang memahami bahwasannya sholat awabin adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di antara sholat maghrib dan isya. Apakah memang ada hadis yang membawakan pengertian awabin kepada hal tersebut, Ustaz? Yang saya ketahui dari dalil bahwa sholat awabin itu untuk sholat duha. Adapun antara maghrib dan isya memang ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih targhib dan tarhib dalam masalah ini. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Pak? Jakarta Sulawesi Selatan ya. Ya, mohon maaf suaranya kurang begitu jelas Pak. Mungkin antum bisa baik sinyalnya mungkin terdapat. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Baik Ustaz, ada di antara kaum muslimin yang melaksanakan sholat isyrok pas pada saat matahari mulai terbenam atau mulai terbit Ustaz. Apakah hal ini dibenarkan dan yang sesuai dengan syariat? Tatkala matahari terbit tidak boleh kita sholat. Tatkala matahari terbit tidak boleh kita sholat. Kenapa? Karena pada waktu itu matahari terbit di antara dua tanduk syaitan dan orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Dan kita tidak diperbolehkan untuk tasyabuh pada waktu itu. Jadi tunggu sedikit agak tinggi ya, setelah matahari terbit ya agak tunggu sedikit. Lalu pada waktu itu kita sholat isyrok. Nah, baik, kita akan masih dari pesan singkat. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk melaksanakan sholat tahajud di masjid Ustaz? Karena kalau di rumah tidak khusyuk dan kadang-kadang ada gangguan dari sebagian anggota keluarga yang begadang Ustaz, demikian. Pada asalnya ya akhi, sholat sebaik-baiknya sholat seseorang itu kata Rasulullah di rumahnya, kecuali sholat lima waktu. Allah mengecuali kalau di sana ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak khusyuk di rumah dan ternyata kita harus pergi mencari waktu tempat lain yang lebih kita khusyuk, maka itu lebih bagus. Naam. Baik, untuk selanjutnya masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz, di kampung saya kalau ada orang meninggal dunia dan si mayit waktu hidup jarang sholat, maka keluarga si mayit meminta bantuan kepada beberapa orang untuk melaksanakan sholat hadiah Ustaz, dan yang melakukan sholat ini diberi uang. Apakah hal ini ada syariat dari ajaran Islam? Dari sama sekali tidak ada syariatnya sholat hadiah seperti ini, bahkan ini perkara yang diada-adakan. Ya, tidak pernah Rasulullah, tidak pula para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in melakukan sholat hadiah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Ridwan di Pondok Kelapa Pak Ustaz. Silakan Pak Ridwan. Mau menanyakan sholat sunat Pak Ustaz. Yang pernah saya dengar hadisnya, setelah maghrib dan jumat kita disunatkan wajib sholat sunat di rumah Pak Ustaz ya. Betul. Kemudian untuk sholat-sholat wajib yang lain di rumah juga untuk sholat sunat. Betul, yang sunnah begitu. Itu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Untuk selanjutnya kami angkat kembali di line telepon 8236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Ini dari Uminya Degas di Bekasi. Silakan Ibu. Ya Pak, mau tanya. Ini pada saat sholat ada pendapat pada setiap pasrah kita mau naik ke rokaat kedua ya, itu sujud langsung naik atau ada tumaninah dulu itu? Duduk istirahat Bu ya? Iya, ya, duduk istirahat. Iya, duduk istirahat itu sunnah Bu. Oh, ada sunnahnya ya? Iya. Tidak langsung ya Pak? Tidak, jadi itu hukumnya sunnah saja. Kalau mau langsung boleh. Oh, langsung juga boleh. Karena ada pendapat katanya bagi yang duduk istirahat dulu itu, bagi orang yang sudah tua atau yang sakit. Hadisnya lemah Ibu, yang mengatakan itu karena Rasulullah karena sakit atau tua sudah tua itu. Yang sahih bahwa istirahat itu sunnah secara mutlak. Itu tumaninah kan ya Pak ya? Iya. Oh, jadi pada setiap sholat wajib ataupun sunnah di rakaat yang pertama menuju surat rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Itu pada seluruh sholat ya? Iya. Taib. Cukup ya, Ibu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat pertanyaan dari Ummu Fatimah di Cikarang. Ustaz, apakah ada dalil yang menyatakan kalau wanita yang belum menikah maka apabila mau sholat zuhur harus menunggu orang laki-laki sholat jumat selesai? Bagaimana Ustaz? Saya belum menemukan dalil masalah ini. Iya. Nah. Yang jelas apabila sholat zuhur sudah masuk maka boleh seorang wanita untuk sholat zuhur tanpa harus menunggu selesai sholat jumat. Allahumma kecuali kalau sholat Jumat itu dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka tidak boleh ia melakukan kecuali apabila telah benar-benar matahari telah tergelincir, karena itulah waktu sholat zuhur. Nah. Baik, untuk selanjutnya kembali di line telepon 8236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali dari Bekasi. Silakan. Ya. Mau nanya mengenai salat tasbih itu ada dalam ini Ustaz ya? Salat tasbih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, demikian pula ya hadis itu mempunyai beberapa jalan yang saya ya alhamdulillah sudah memeriksa, saya menilai itu hadisnya hasan, wallahu a'lam. Nah. Nah. Kemudian masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Nafiki warahmatullahi. Ya, mau tanya salat tarawih itu setiap dua rakaatnya itu apa enggak ada doanya? Apa? Apa salat tarawih itu setiap habis salam itu apakah ada doanya Ustaz? Lalu apakah ada sesuatu tertentu seperti yang di tempat anak ini kan suka ada di 10 rakaat terakhirnya itu baca Al-Qadar gitu, dan yang 20 sebelumnya itu baca Al-Qadar gitu. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, tidak ada doa tertentu ketika setelah 2 rakaat ya salat malam itu. Iya, sebab kalaulah setiap dua rakaat ada doanya, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkannya. Ibnu Abbas pun juga sudah menukilnya kepada kita. Tapi Ibnu Abbas hanya mengatakan maka beli salat dua rakaat. Ya. Kemudian tidak pula ada bacaan khusus yang disebut seperti disebutkan tadi oleh Anti. Ya. Hal ini butuh kepada dalil. Yang ada adalah Rasulullah Sallam biasa membaca di salat witir di rakaat pertama. Sabihis, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketika Qul wallahu ahad, juga ada satu riwayat ditambah Qul a'udzu falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian dari Pak Abu Abdul Aziz, Ustaz, apakah diperbolehkan sholat duha sebelum jam 7 pagi karena saya masuk kerja jam 7 pagi Ustaz? Saya tidak bisa menjawab dengan jam Pak ya, sebab yang namanya matahari itu terbitnya berubah-ubah. Terkadang jam 6.30 sudah terbit, terkadang jam 7 baru terbit. Jadi untuk memastikan jam 7 itu tidak bisa. Itu tergantung mata bagaimana matahari terbit itu. Makanya yang lebih bagusnya Bapak ya salat duha itu di kantor saja pas waktu-waktu istirahat, misalnya di waktu duha. Kalau memang ada waktu istirahat di waktu duha. Kalau ternyata tidak ada, kalau misalnya Bapak sebelum jam 7 ternyata matahari sudah agak tinggi, silakan sholat duha. Tapi kalau jam 7 ternyata baru terbit, tidak boleh sholat duha. Baik. Iya. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Diah di Cikarang. Ini sedikit menyimpang Ustaz. Jika sedang haid lalu keluar mani, maka mandi wajibnya sekali ataukah harus dua kali Ustaz? Cukup sekali untuk semuanya. Nah. Baik. Untuk selanjutnya dari Ahmad di Cilengsi. Ustaz barakallahu fik, salat witir yang 3 rakaat yang afdal 1 salam atau 2 salam Ustaz? Itu boleh dua-duanya dilakukan yang saya ketahui. Ya, boleh dengan 2, 1 dan boleh dengan 3 sekaligus. Nah. Nah. Untuk selanjutnya dari Pak Agus di Cibitung, barakallahu fik Ustaz. Ada pernyataan dan riwayat yang menyatakan bahwasanya menurut Umar bin Abdul Aziz salat duha itu masuk ke dalam kebid'ahan. Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Iya, ikhwatul Islam, telah kita bawakan tadi dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sunnahnya atau disyariatkannya salat duha. Maka apabila telah ada hadis yang sahih, ya, siapapun yang mengatakan itu bid'ah jelas tertolak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikan. Maka perkataan Umar bin Abdul Aziz bukan hujah dan bukan dalil. Naam. Taib. Masih ada waktu Ustaz ya. Satu pertanyaan kembali kita angkat di line telepon. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Nanya tentang ini Ustaz. Dari mana Pak? Dari Anto di Sunter. Silakan. Mohon dikecilkan radio monitornya. Silakan. Kalau mau kita habis baca sama Allahu liman hamdah itu sedekap itu ada dalilnya Ustaz? Khilaf para ulama dalam hal ini antara Syekh Albani dan Syekh bin Baz. Adapun Syekh bin Baz menyatakan bahwa disunnahkan untuk sedekap. Adapun Syekh Albani mengatakan tidak sunnah. Yang saya contoh kepadanya adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, karena hadis membedakan antara sikap sebelum ruku dan sikap setelah ruku. Di mana setelah ruku dikatakan bahwa setiap tulang itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Demikian pula ya, tidak pernah ditemukan pemahaman sedemikian yang sedekap itu di zaman terdahulu, wallahu alam. Nah, kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Grogol nih, dari Tamlisa. Silakan, Pak. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Iya. Pertama, kalau sholat witir atau sholat malam, dua rakaat, dua rakaat, kemudian terakhir satu rakaat. Betul, itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, satu rakaatnya ini terakhir, apa kita harus baca istiftah lagi? Kemudian niatnya bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Ya, niatnya adalah sholat witir, Pak. Kemudian untuk doa istiftah, ini saya tidak tahu. Tapi mungkin yang kedua, Pak? Yang kedua masalah sholat duha. Itu ada yang dua rakaat, ada yang empat rakaat. Itu ya, Pak, ya. Paling banyak. Iya, ada yang dua, empat, boleh juga enam, delapan. Dan sudah kita bahas tadi bahwa yang sahih untuk sholat duha tidak ada batasan terkaat. Nah, yang maksud pertanyaan saya, yang empat terkaat itu sekali salam atau dua kali salam? Dua kali salam, Pak. Dua rakaat. Dua rakaat, dua rakaat. Oh, itu empat rakaatnya. Iya. Terima kasih, Ustaz, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak yang di Grogol. Taip. Untuk selanjutnya satu pertanyaan dari pesan singkat saja ya, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ustaz, apakah sujud maaf, apakah sujud sahwi yang dilakukan di dalam sholat sunnah juga dilakukan apabila di dalam ada terdapat kesalahan dalam jumlah rakaat? Iya, sujud sahwi itu akhir disyariatkan ketika terjadi kesalahan pada setiap sholat, baik sholat duha, sholat sunnah maupun sholat wajib. Iya, itu yang difahami oleh para ulama dan difahami dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sholat sujud sahwi itu tidak khusus untuk sholat wajib saja. Iya. Tapi juga jadi syariatkan untuk salat sunnah. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.